Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sebelumnya saya ingin menyapa kawan-kawan, sahabat-sahabat dakwah semua. Bidab kabari Abi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua anak-anak muda mendapatkan rahmat Allah SWT. Yang tua dapat juga. Tema kita seperti yang tertulis adalah apa judulnya? Ukhuwah membawa berkah. Kita bisa berkumpul bersama ini karena ada ukhuwah, betul? Kalaulah tidak ada ukhuwah, andai saya tidak mengenal akhi, ukhti, tidak mungkin kita bisa bersama. Alhamdulillah. Yang paling saya ucapkan banyak terima kasih dalam acara ini, yang sekarang ini, yang paling dekat, yang langsung, tentu semuanya akhi-akhi ukhuwah. Tapi yang paling banyak jasanya buat saya, yang paling dekat ke mulut saya, yang ngatur mikrofon. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Andai dia nakal, dia mainkan, dia kecilkan suaranya. Enggak mati, kecil aja. Saya setengah mati ngomong, keluar enggak? Suara enggak keluar. Assalamualaikum. Dia buat suara besar, saya ngomong dikit aja. Assalamualaikum. Masyaallah. Jamaah pun waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah ceramah, begitu saya sampaikan ceramah selesai, gimana? Saya tanya jamaah, mohon maaf Ustaz, suaranya enggak jelas. Loh, kok kalian ngangguk? Untuk menyenangkan hati Ustaz aja. Tapi hari ini karena ukhuwah. Tapi akhi-akhi yang ikhlas ini enggak pernah tampil ke depan. Biasanya kalau pakai sambutan-sambutan, yang kami hormati Bapak Kepala Ketua Panitia, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, tampil ke depan. Yang tampil ke depan nih Ustaz Somad. Belum pernah protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan oleh pemasang baliho. Ukhuwah kita ini luar biasa. Mereka tidak tampil ke depan, biarlah kami bermain di balik layar. Masya Allah, ini banyak yang bermain di balik layar. Mereka berjuang, mengamankan, mengantisipasi, mengamati. Ini semua karena ukhuwah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan manusia itu menciptakan khalaqal insana min alaqa. Alaqa artinya tergantung, mu'allaq tergantung, alaq tergantung. Kenapa disebut manusia itu diciptakan dari alaq? Karena darah yang tergantung di dinding rahim seperti lintah, seperti pacat. Pacat, kalau kita jalan di kebun karet, ada pacat. Bahasa Jawanya pacat juga. Lengket di kaki, menempel. Awalnya dia kecil, kurus. Setelah lama, gembung, besar. Maka darah yang menempel di dinding rahim disebut dengan alaq. Kita disebut diciptakan dari alaq. Apa maknanya? Kita memiliki ketergantungan, perlu dengan orang lain. Sebelum kemari, tadi di rumah warna, macam-macam nama-nama unik di Jogja ini. Ada pesantren dakwah biasa, ini teras dakwah. Ada rumah biasa, rumah warna. Lalu kemudian di sana sebelum tausiah makan, Ustaz makan dulu. Saya makan itu saja berapa alaq? Saya perlu orang. Ada yang bawa piring, ada yang ngasih nasi. Nasi itu ditanam oleh penanam padi. Padi itu dilepas kulitnya sehingga menjadi beras, dibawa ke kota. Ada yang membajak tanahnya, ada sawahnya. Itu semua kita perlu orang. Makanya kalau ada orang sombong, tidak peduli sama orang, tidak ada itu kan saya sudah bayar. Tidak semua bisa dibayar dengan uang. Oleh sebab itu, ukhuwah inilah yang membuat kita menjadi hidup bertambah berkah. Tegaknya teras dakwah ini semua karena ukhuwah, maka ukhuwah ini mesti kita jaga. Dan tausiah-tausiah tetap ramai. Alhamdulillah, pentas dakwah ini bukan Abdul Somad orang pertama, tapi sebelum di sini ada orang-orang besar. Siapa yang pernah di sini? Ada Syekh dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Syekh Ali Jabir, sampai kemari. Ada pula Ustaz Bahtiar Nasir, sampai kemari. Setelah yang hebat-hebat itu sampai, barulah LCMA datang kemari. Kalau Ustaz Syekh Ali Jabir memang Arab, pakai sorban, pakai jubah, pakai jenggot, memang Arab. Kalau yang ini arak-arak cemas. Ali Jabir, masya Allah. Jadi ini menjadi saksi. Kalau seandainya nanti saya ditanya malaikat, hai Abdul Somad, ya, pernah engkau satu pentas dengan Syekh Ali Jabir? Belum pernah, ya Allah. Tapi bekas tapak kaki dia aku pernah di situ. Di mana? Teras dakwah. Tempat-tempat kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis bekas-bekas langkah tapak kaki mereka, bersaksi semuanya. Ya Allah, inilah dulu bekas tapak kaki ke masjid. Ya Allah, ini bekas tapak kaki berdakwah. Ya Allah, ini bekas sujud solat sunat, bekas dakwah, bekas jihad, bekas solat sunat. Kalau ada tiga ini bersaksi, bekas dakwah, bekas jihad fisabilillah, bekas solat sunat. Yang kita khawatirkan, inilah bekas bala anam, inilah bekas sabu, inilah bekas narkoba. Na'udzubillah. Alhamdulillah, berkat adanya teras dakwah ini, anak-anak muda ngumpul dan mereka sudah menjadi ikon di Yogyakarta. Di mana? Teras dakwah. Mudah-mudahan semua yang berniat, bukan yang melakukan, yang niat baik, yang melakukannya, yang mensupportnya, yang tetap menjaganya, mengalirlah pahala sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ketika seluruh rombongan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah bukan satu, bukan dua, bukan lima, afwaja, berbondong-bondong. Dan masuk surga juga nanti bukan satu, bukan dua, berbondong-bondong. Tiba-tiba dipanggil rombongan teras dakwah. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ketika mereka berombongan dibawa ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat untuk kamu. Tibetum, kamu sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga kekal selamanya. Ketua teras dakwah masuk, yang menyediakan besi-besi rumah keramik masuk, pas di barisan terakhir Ustaz Somad. Loh, ini dari teras dakwah? Enggak, dari Riau. Kok bisa masuk sini? Pernah ceramah sekali, masuk. Amin. Itulah kita mesti menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok dakwah. Jangan sendirian. Kenapa kalau sendirian? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala bersembunyi di balik pohon. Dia lihat ada segerombolan bison menyeberang, dia takut menerkam karena tanduk bison tajam. Tapi ketika ada satu bison memisahkan diri dari jamaah dan dia minum di tepi sungai, buaya menerkam lehernya dari bawah, singa dari atas, habislah dia menjadi santapan, dan bison yang lain hanya menonton saja. Oleh sebab itu, maka gabungkan diri dengan jamaah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sudah menggabungkan diri dengan jamaah, tetap berada di dalam. Anak muda terbagi kepada tiga. Anak muda terbagi kepada tiga. Satu condong ke kiri, Eki. Satu condong ke kanan, Eka. Eka, Eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang pertengahan ini moderat. Moderat pun hati-hati, ada juga mudorot. Ekstrim kiri, siapa itu? Amalatu bisu, buat salah, su, dosa. Terbuka matanya, dosa. Tutup mata, dosa. Buka tutup, dosa. Ekstrim kiri, Yang satu lagi ekstrem kanan. Masyaallah. Inilah yang hatinya bersih saja. Ekstrem di sini bukan berarti dia jahat, bukan berarti makna negatif. Maksudnya memang dia sudah bersih sebersih-bersihnya. Diajak ngapain pun buat dosa enggak mau. Ini yang kanan. Ini yang dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke jalan Allah. Kembali ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang diridai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Masuk mereka semuanya. Begitulah hebat. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Nah, yang amaratum bisu, na'uzubillah. Tapi yang mutmainnah, alhamdulillah. Nah, yang tengah ini yang perlu diselamatkan. Yang tengah ini siapa? Lawamah. Lawamah ini mencela-mencela. Tergantung kemana kawan banyak ngajak. Bro, ayo kita ngaji ke teras dakwah, yuk. Ayo. Ayo karaoke, yuk. Ayo juga. Nah, ini. Kalau dia dapat SMS 5, nah dia voting, mana suara terbanyak? Ayo ngaji, yuk. Yuk ngaji, yuk. Yang satu lagi, pacaran yuk, karaoke yuk, dugem yuk. Akhirnya dia voting suara terbanyak, suara Tuhan. Akhirnya dia pergi ke sana. Maka harus banyak terus. Makanya para pegiat-pegiat dakwah harus sering share video, punya grup, punya komunitas, punya jamaah. Terus amati kawan-kawan, kemana arahnya. Ah, ini tiga yang ngajak dia buat dosa, dia akan ikut. Tapi kalau ramai yang bawa, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, oh, kalah dia. Andai pun dia kalah sebentar, tetap menangnya lebih kuat. Allahu Akbar. Dengar takbir pun bangkit semangat dia. Setan-setan yang berbisik, alladzi waswisu fi sudurina minal jinnati wan nas, kabur semuanya. Oleh sebab itu maka ini harus diselamatkan terus. Ini harus diliput. Acara kita ini direkam, share, streaming, masukkan ke upload, uploadkan ke YouTube, masukkan semua. Akhirnya sahabat se-Indonesia melihat, oh ternyata di Yogyakarta ada namanya teras dakwah. Kalau kita pun begitu juga di daerah lain, mereka punya inspirasi. Gara-gara ngelihat teras dakwah, mereka buat pula. Cuman mereka biasanya orang kalau ngikut itu kan gak mau pakai nama yang sama. Teras dakwah kita buat, jangan. Di Jogja sudah ada, terus kita buat apa? Serambi dakwah. Bodoh sami mamun. Gimana kalau kita buat teras dakwah? Oh jangan, mereka sudah ada di sana. Terus gimana? Loteng dakwah. Kita buat teras dakwah, jangan. Tapi kita tetap dapat pahala. Inilah yang namanya royalti. 100 dapat 100. Kamu dapat 100 yang pernah punya buat ide. Ternyata teras dakwah ini menjadi tempat ramai ngumpulnya anak muda. Bukan perjuangan seperti membalikkan tapak tangan. Ada orang-orang yang berjiwa jihad luar biasa. Buat pengajian di masjid. Hey, fitnah. Aliran sesat nih. ISIS nih. Jahat nih. Lia Eden nih. Ahmad Musadek nih. Akhirnya buat lagi. Fitnah lagi. Ternyata sebetulnya di balik fitnah-fitnah itu Allah mau menjadikan barokah. Andai diterima di masjid, masjid akan ramai. Andai diterima di musola, musola akan ramai. Rumah tinggal. Tapi rupanya Allah mau memindahkan barokah. Masjid tetap ramai, musola tetap ramai, dan rumah ini pula penuh dengan barokah. Amin. Amin. Coba andai dulu dakwah ini hanya diterima di masjid, rumahnya akan ditinggalkan. Cuman sekedar tempat makan, minum. Kalau rumah cuman tempat makan, apa beda rumah dengan rumah makan? Kalau rumah cuman tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah cuman tempat ngorok, apa beda rumah sama kuburan? Tapi rumah ini penuh dengan barokah, melimpah ruah orang datang. Di mana-mana tamu hanya duduk. Hari ini enggak, tangga pun menjadi tempat duduk, macam stadion. Luar biasa. Jangan lama-lama nengok ke atas perempuan. Saya aja cuma sebentar. Alhamdulillah, keberkahan turun di rumah ini. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau ayat-ayat dibacakan kepada mereka, zadatkum imana, bertambah iman mereka. Ketika itu dibacakan, ayat-ayat dibacakan setiap pekan. Ada pengajian ikhwan, ada pengajian akhwat. Ada pengajian ikhwan, ada pengajian akhwat. Saya heran, kenapa dipisah? Supaya hati tulus ikhlas murni. Karena kalau pengajian campur ikhwan akhwat, banyak juga yang hati bercampur. Aku pergi untuk ngaji lillahi ta'ala, wah. Tapi kalau sudah ikhwan saja, masya Allah. Dan setan bermain tablis, talbis, iblis. Ketika sebelum ngaji dia goda, jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji. Setelah ngaji dia goda, ngaji kata dia ya, ngaji kata dia ya. Mau pergi ke mana? Mau ngaji pak sama dia. Hei, enggak boleh, haram. Laki-laki perempuan bonceng. Ini bonceng syariah pak. Enggak ada itu. Enggak ada konvensional sama syariah. Apa bedanya? Diambil kardus, diletak. Emang kardus bisa menghalang setan? Apa kata setan? Kardus yang diletak, kardus yang ditaruh. Tidak ada lain selain menyelamatkan diri. Alhamdulillah, saya ikut merasa bangga bisa hadir di tengah komunitas ini, bangkit semangat. Padahal biasanya saya ceramah duduk di kursi. Duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, ada pun pada kesempatan ini datar saja, tapi hari ini tegak berdiri. Kenapa? Anak-anak muda. Saya berdiri, anak mudanya pula duduk. Masya Allah, luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik, sahabat-sahabat dakwah sekalian, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Biasa rel kereta api di bawah naik ke atas, busi besar-besar dipasang sebagai tempat naungan, sehingga ngajinya adem ayam tenteram, enggak khawatir. Kalau dipakai kayu lapuk, dimakan rayap, tumbang ke bawah, niat mau ngaji malah mati. Tapi hari ini kita tenang, semangat luar biasa. Saya sangka kayu, rupanya besi, sampai mati tidak akan berkarat. Maka kuat, di akhirat nanti ada yang dapat naungan. Siapa dia? Syabun, anak muda. Nasa'a fi ibadatillah, anak muda tapi tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Luar biasa. Kenapa anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau ada orang tua beribadah, memang sudah wajar. Kalau sudah tua tak beribadah, kapan lagi? Sudah bawa tanah. Mohon maaf yang tua-tua, jangan sakit aja. Nanti mentang-mentang gitu langsung pulang. Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Inilah yang akan mendapatkan naungan. Mudah-mudahan anak-anak muda teras dakwah salah satu yang mendapatkan naungan itu nanti, insyaAllah. Kenapa anak muda? Anak-anak muda nafsu bergejolak, libido seksual tinggi. Kenapa anak muda? Anak-anak muda pergaulan luar biasa. Saya 4 tahun di Mesir tidak pacaran. Kenapa? Maklum, karena kesempatan tak ada. Di kampus enggak bisa pacaran. Satu lokal laki-laki semua. Dosen pun laki-laki, tak ada perempuan. Pulang ke asrama laki-laki lagi. Enggak ada mahasiswa Indonesia, ada 300 orang. Yang laki-laki 2100, persaingan ketat. Dengan orang Mesir enggak laku. Orang Mesir hidung mancung, mata biru, rambut pirang, cantik, kaya. Kita krisis moneter. Nah, jadi kalau di akhirat nanti, Abdul Somad, gimana masa mudamu? Masa mudaku ya Allah, aku 4 tahun di Mesir enggak pernah pacaran. Iya, enggak ada kesempatan, kata malaikat. Tapi anak-anak muda teras dakwah, uang banyak. Kiriman baru datang dari kampung. Kawasaki ninja, kenal pot baru disunat. Semua mau bonceng, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena aku adalah pejuang dakwah, born to ride, ride to jannah. Masya Allah, luar biasa. Itu baru hebat anak muda. Ini anak muda gaya gontai, mau mati. Sam-sam ditanya semester berapa? Ini semester berapa? Malu Pak Ustaz. Semester berapa? 14 Pak Ustaz. Dunia enggak dapat, akhirat melarat. Tapi anak-anak muda teras dakwah luar biasa, ganteng-ganteng. Yang cantik enggak saya sebut karena nanti oh Ustaz nengok juga ya. Oleh itu kita sebab selamatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, kalau mau cari menantu enggak perlu jauh-jauh, datang ke teras dakwah. Allahu Akbar. Semangat kan? Itu dia yang muda-muda ini. Betapa indahnya ketika kalian nanti sudah punya anak, sudah punya cucu, anaknya nanya, "Papa, papa, papa, gimana ketemu sama mama dulu di teras?" Teras mana? Teras dakwah. Masya Allah, gimana ceritanya? Waktu itu ada ustaz datang dari Riau, Sumatera. Siapa namanya? Abdul Somad LCMA. Tahun berapa itu? Tahun 2018. Mana ustaz itu sekarang? Udah mati dia udah. Waktu dia datang ke Jogja, ramai jamaah. Saking ramainya kami ditolak. Waktu dia lewat, gak ada boleh. Gak boleh salaman, tolak. Bapak mau selfie pun tutup. Akhirnya nampak langit cuman. Habis itu, itulah hilang sendal bapak. Pas mau pulang bapak nyari, kena kepala mama. Pas bapak bangkit, sudah akhirnya luar biasa. Ketemunya di mana? Di tempat dakwah. Maka anaknya pun dikasih anak pertama Siti dakwah. Kalau perempuan yang pandai nyanyi Siti Nurhaliza. Rajin pengajian Siti dakwah. Kalau punya pesawat Siti Link. Saya tadi kemarin naik Siti. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Coba lihat jilbab-jilbab yang panjang. Jilbab panjang. Tinggal di Yogyakarta, kota metropolitan, kota yang dari dulu sudah ramai, tempatnya para penguasa presiden. Datang raja kami dari Riau, Sultan Syarif Kasim ke Yogyakarta. Diserahkannya Riau ke Yogyakarta. Waktu itu Presiden Soekarno sedang ada di Yogyakarta. Yogyakarta menjadi saksi sejarah. Luar biasa. Tapi ternyata mereka tetap tidak meninggalkan jilbab. Tinggal di Yogyakarta, kota besar, tapi jilbabnya tidak melayang. Hebat. Allahu Akbar. Di tempat lain, tinggal di kampung, listrik enggak masuk, jilbab melayang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada juga yang pakai jilbab, tapi jilbabnya tidak diridai Allah. Namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Tapi hari ini Masya Allah, semua berjilbab panjang. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Supaya apa? Supaya laki-laki tidak bisa melihat perempuan. Mana bisa dia melihat? Dia melihat ke depan. Walaupun melihat sekali-sekali dah. Itu maka diletakkan perempuan di belakang. Perempuan tidak bisa melihat laki-laki. Kenapa tidak bisa? Andai dia melihat, yang kelihatan cuma tengkuknya aja. Tapi saya bisa. Itu pun jauh, tak nampak. Umur sudah 40. Umur 40 mata tak jelas lagi. Umur jauh ini tak bisa bedakan. Mana nenek-nenek, mana anak gadis. Sama. Jadi enggak boleh ikhtilat. Enggak boleh campur aduk. Sama semuanya. Ini ngaji ini apa enggak mengganggu ketertiban masyarakat ini? Enggak. Buktinya apa? Sudah bertahun-tahun tidak ada yang komplain. Jangan-jangan tetangga budak semua. Tidak. Semuanya sehat walafiat. Lalu kenapa? Mereka senang ada pengajian. Karena dengan mengaji turun rahmat Allah. Dibacakan Al-Quran. Wa idza quli'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Makanya saya tadi kepanasan, begitu sampai masuk ke dalam, tenang. Rahmat turun. Sebelah kanan rupanya AC. Masyaallah. Rahmat turun. Rahmat diturunkan Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Jangan kau bangga karena amalmu. Semua Allah masuk surga. Enak aja. Mana ada masuk surga semua Allah? Nabi patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya baru masuk surga. Ini semua Allah masuk surga. Enak aja. Jadi masuk surga itu amalnya berat, Pak Ustaz. Berat. Kenapa berat? Karena balasannya surga. Kalau ringan kipas angin lah. Nah. Jadi kalau adik-adik sekarang berat. Ini berat ini. Pengajian paling berat ya jam segini ini. Jam 4 ini berat sekali. Kenapa? Karena kata pepatah kami, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Isi, tegang, kendur. Saya tadi menduga ini nampaknya cuacanya sejuk, adem, ayem, pokok kayu, kipas. Nampaknya paling-paling kultum aja selesai ini. Kultum kuliah 7 menit. Paling-paling jemaah, rupanya semua teras dakwah. Mata tajam, dari sini sampai ke ujung semuanya tajam. Untuk sama enggak Ustaz ini sama di YouTube? Ya Allah. Dan tidak hanya sekedar jasmani, rohani, mesti seimbang. Rohani pengajian, rohani berzikir, rohani baca Quran, tapi jasmaninya juga mesti disegarkan. Makanya ada sambil ngopi nyeruput kopi, sambil ngaji nyeruput kopi. Ngaji rohani, kopi jasmani. Betul? Masya Allah, sambil ngaji nyeruput kopi. Gimana bisa ngaji sambil nyeruput kopi? Maksudnya seimbang antara zahir dan batin. Sekarang banyak orang gak menyeimbangkan zahir dan batin. Yang penting saya punya rumah besar, yang penting saya punya mobil besar, yang penting saya punya uang banyak, yang penting saya punya SKPNS. Ini zahir, zahir, zahir, zahir. Tapi batinmu kering, batinmu hampa, sehingga nikmat yang banyak itu tak terasa. Rumah yang besar terasa sempit, mobil yang besar terasa kecil. Akhirnya stres. Orang kalau sudah stres, melihat Baygon seperti Coca-Cola. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia, walaupun banyak PHK. Angka bunuh diri terbesar bukan di Indonesia, tapi di mana? Di Amerika. Kerja banyak, mobil mewah, rumah, apartemen. Tapi mereka terjun dari lantai 100. Belum sampai udah mati duluan. Baru di lantai 50, mati. Begitulah mereka mati. Kenapa? Yas'adu fis sama. Mereka yang tidak menerima Islam, sempit dadanya, ka'annama yas'adu fis sama. Sempit, stres, depresi, stroke, mati. Tapi orang Islam tidak. Mereka pakai mobil mewah, enggak bisa tidur. Sampai di rumah kamar megah, enggak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater, pergi psikolog. Oh my psikolog, I can never sleep. Saya enggak bisa tidur sama sekali. Gimana nih? Akhirnya dokter ngambil obat, dia kasih makan. Setelah dimakan, tidur. Begitu dosis habis, bangun, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Makan lagi, tidur lagi. Bangun, masalah, masalah, masalah, masalah. Kena penyakit namanya insomnia. Orang Islam enggak? Di metro mini tidur. Di angkot tidur. Gitu bangun, eh kok lewat? Marah sama supir, kok lewat mas? Ya salah sendiri, kenapa gak lapor? Kenapa? Hati tenang, hati tenang, hati tenang. Siapa yang menurunkan ketenangan? Wallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu bersyukurlah karena ukhuwah kita ini, karena persaudaraan. Saya bisa sampai ke Yogyakarta karena ukhuwah, ada yang mengundang. Saya sampai kemari karena ukhuwah, ada yang mengantar. Saya bisa selamat dalam keadaan sehat al-afiat al-ukhuwah karena ada yang mengawal dari pintu sampai. Anda tidak ada, mungkin tinggal kolor aja di sini. Ada yang menarik ini, tapi dijaga. Tenang, tenang, tenang, Ustaz, jangan tarik, jangan ganggu, jangan tarik, jangan ganggu. Salaman boleh, tangan jangan tarik, nanti copot tangan Ustaz itu kurus. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ukhuwah kita ini. Tapi orang ukhuwah berteman biasanya karena kaya, karena banyak persamaan. Kamu teman sama dia kenapa? Karena sama-sama kaya. Kamu teman kan sama? Karena sama-sama hobi. Biasanya orang berteman kalau banyak persamaan. Sama-sama sepeda ontel, enak berteman. Sama-sama mobil VW kodok. Yang satu kodok, satu tikus, udah gak enak. Sama-sama penggemar iguana. Sama-sama penggemar batu cincin. Sama-sama penggemar petualangan. Sama-sama penggemar diving, surfing, broaching, launching, mancing. Sama-sama ada hobi. Tapi ada satu hobi. Hobi-hobi yang lain hilang, tak bermakna. Mati, tak dibawa bekal menghadap Allah. Tapi ada satu hobi yang bisa menjadi bekal. Apa dia? Hobi pengajian. Maka dengan ngaji ini, ini akan menyelamatkan kita dari azab Allah, insyaAllah. Amin. Ya, tapi jangan sekedar ngaji, ngaji, ngaji aja. Ada kepedulian. Ada kepedulian. Ustaz Somad, itu teman saya dulu baru ngaji hijrah sekitar 3 bulan ini. Alhamdulillah. Sebelumnya dulu gimana? Sebelumnya dia enggak pakai jilbab, Pak Ustaz. Sekarang sudah pakai jilbab, ada perubahan. Apa beda orang ngaji dengan enggak ngaji? Ada perubahan. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Itu teman saya dulu orangnya pelit, bakhil, kedekut. Tapi setelah ngaji, alhamdulillah. Dulu 1000, sekarang 2000, Pak Ustaz. Sama aja. Ketika kotak lewat, Masya Allah, langsung buka dompet, lama buka, nyari pati murah. Tapi insya Allah di teras dakwah sudah tidak ada lagi begitu. Bahkan tidak ada lagi yang mau menyerahkan langsung. Langsung, saya enggak mau itu Pak Ustaz, saya langsung ke rekening aja. Mantap. Nanti kalau sudah sampai, tolong kirimkan. Iya, akhirnya tanya, seminggu enggak ada ngirim-ngirim. Kalau mau tahu, ini omongan saya ini betul apa tidaknya, keluarkanlah kotak-kotak. Kita akan melihat, pasti penuh kotak itu nanti. Mana kotaknya? Keluarkan. Kotak keluarkan. Kalau kotak yang dikeluarkan 5, baliknya juga harus 5. Jangan 4. Kalau udah agak-agak jauh ke sana, tengok. Agak-agak dekat semak-semak pohon bambu. Itu harokah Islamiyah harus mengawal. Oh, Ustaz curiga sama orang Jogja yang. Nah, kita enggak boleh curiga, enggak boleh suuzon, tapi waspada perlu. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang nanti dicari di akhirat. Selama ini kita nyari Pak RT, kita nyari Pak RW, tapi nanti di akhirat ada orang yang dicari Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan menaungi mereka di bawah naungan singgasanaku. Pada hari itu ada orang yang dijemur panas terik sampai keringat membuat tergenang ke pinggang, ke lutut, ke leher sampai akhirnya tenggelam. Tapi ada orang yang dinaungi dengan tenang. Siapa dia? Orang-orang yang bersahabat karena Allah. Mudah-mudahan saya dengan adik-adik sekalian kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana? Di teras dakwah. Kenapa? Karena Allah. Kamu kenapa pisah sama Ustaz Somad? Karena Allah. Kok kena Allah? Iya, dia pulang saya di sini. Kamu pisah sama Ustaz Somad? Iya, kenapa? Kena Allah. Kok kena Allah? Dia mati, saya hidup. Masalah hidup dan mati tak usah terlalu ditakuti. Karena hidup dan mati memang sudah berpasangan. Berani hidup, berarti berani mati. Berani muda, berarti berani tua. Berani cantik, berarti berani keriput. Sekarang banyak orang tidak siap menerima resiko. Berani hidup, tapi takut mati. Bawaannya takut aja. Naik motor takut. Takut mati. Akhirnya kalau kencang dikit, didorong. Kenapa takut saya mati? Mati tidak menunggu kita naik motor. Orang minum kopi pun mati. Kopi Mirna diminum, mati. Jadi masalah hidup dan mati kuasa Allah SWT. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Berapa banyak orang tua diponis mati, enggak mati. Sudah diponis mati, bahkan ustaz diundang untuk mendoakan supaya cepat mati. Ustaz itu kan biasanya diundang 3 kali. Pertama akikah, kedua walimah, ketiga takziah. Ustaz, anak kami baru lahir, akikah tuh. Ustaz, ini ada yang mau melahirkan. Terus, tapi dinikahkan dulu. Loh, kok bisa? Itu walimah tuh. Ustaz, ini ada yang mau mati, enggak mati-mati. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang bermanfaat bagi dia, maka panjangkanlah umurnya. Tapi kalau memang rasanya tak ada gunanya lagi dia hidup, hanya menderita saja. Enggak boleh sebut kuat-kuat, nanti terdinggung suara. Kalau memang tak ada gunanya, cabutlah dia cepat, biar gul cepat. Boleh kita doakan mati? Tidak. Kita hanya minta kepada Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup, biarlah aku hidup besok amalku bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku harus mati, biarlah aku mati. Tapi matiku berhenti dari segala perbuatan silap, salah dan dosa. Ini di hadapan saya anak-anak muda. Mereka yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, tentara. Akan menjadi pemilik bangsa ini ke depan. Apa kata Bung Karno? Berikan aku orang-orang tua, akan kubawa mereka ke masjid. Berikan aku anak-anak muda, akan kugoncangkan negeri ini. Salah saya ucapan saya. Berikan aku orang-orang tua, akan ku cabut pohon Semeru. Berikan aku anak-anak muda, akan kugoncang negeri ini. Itu kenapa? Anak muda yang luar biasa. Tapi jangan sepelekan orang tua. Ada orang tua sudah beruban, tapi semangatnya. Ternyata tua muda itu bukan umur, tapi semangat. Ada anak muda, gayanya macam panti jompo. Ngaji gak ingat, ditanya bingung. Ente orang tua yang bersemayam dalam diri anak muda. Tapi ada orang tua semangat luar biasa, cuman kemampuan tidak sesuai lagi. Kalau diajak takbir, Allahu Akbar, batuk dua hari. Semangat luar biasa. Orang-orang tua ini mesti kita dekati. Saya banyak bicara dengan orang tua. Saya ambil ilmunya, saya ambil pengalamannya, saya ambil perjalanan hidupnya. Karena mereka lebih tua dari kita, banyak asam garam kehidupan. Pengalaman mereka luar biasa. Bapak lahirnya kapan? Kamu belum lahir, saya sudah lahir. Iyalah Pak, bapak kan udah tua. Kamu kawan, ke Mesir tahun berapa? Saya ke Mesir tahun 98 Pak. 98 saya sudah pensiun. Oh tua Pak, iya. Masya Allah, luar biasa. Cuman biasanya orang tua ini pengalaman yang banyak, kalau tidak pandai kita mengambilnya, ia akan sia-sia. Maka kita ambil pengalaman. Bapak ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudariku sekalian, maka beruntung kita. Buka surat Al-Kahfi juz 15-16, dibaca setiap malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, Allah alahum min nur. Malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, diterangi dia dengan cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya, Jumat akan depan. Di dalam surat Al-Kahfi ada bercerita. Apa dia? Innahum fityatun, mereka adalah fityatun, anak-anak muda. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, kami tambah hidayah mereka. Anak muda beriman, hidayah. Anak muda kalau beriman, hidayahnya bertambah. Kenapa? Karena amalnya bertambah, karena hebatnya bertambah. Kebanyakan keluhan anak muda setelah hijrah, kami ini Pak Ustadz mau sholat, mau puasa, mau zakat, tapi mau nikah belum mampu. Gimana Pak Ustadz? Banyak-banyak puasa sunnah. Senin Kamis 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sudah puasa sunat tetap banyak juga hawa nafsu Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud. 3, 5, 7, 9, 11. Insyaallah. Kalau kalian puasa Nabi Daud, nafsu ada, tenaga tak ada. Bro, tu ada cewek cantik. Aku dah enggak nampak lagi. Aku dah ingatnya sakratul maut aja ini udah. Rasa-rasanya azan maghrib dan dekat ni udah. Itu maka banyak-banyak puasa sunat. Manis tata aminkumul wa'ah, siapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah menjaga pandangan. Wa ahsanul farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi shaum, hendaklah dia banyak-banyak puasa. Olahraga. Pergi kalian main futsal, main bola dari jam 1 sampai jam 6. Sholat asarnya gimana Pak Ustaz? Oh iya, berhenti sholat asar sebentar. Habis itu main lagi. Insya Allah setelah itu capek tertidur. Besok main lagi. Oh main bola mahal Pak Ustaz. Gimana nih main bola? Berkuda, naik kuda. Insya Allah. Naik kuda. Satu jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Maka habis naik kuda capek lelah tidur. Memanah? Panas sana, panas sana, panas sana. Hindari panah asmara. Mana? Insya Allah. Berkuda modalnya besar, satu jam berapa? Berenang modalnya besar. Cari sungai. Di Jogja ada sungai kan? Ah, banyak, terjun. Berenang dah. Berenang, cari yang bersih, berenang. Insya Allah, gratis. Apalagi kalau di tengah sungai yang dalam. Bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekalian. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anaknya sudah pergi ke teras dakwah. Sekarang ada orang yang takut anaknya ikut pengajian, nanti jadi teroris. Teroris gimana? Kamu tahu teroris itu apa? Teroris bahasa Malaysianya pengganas. Teroris pengganas. Saya pernah 2 semester di Malaysia. Datang kawan saya dari Subang, Jawa Barat. Ustadz Somad. Ya. Apa kata dosen tadi? Pengganas. Di kampung saya mah pengganas tukang jual nanas. Atuh. Ganas dia kepada siapa? Sedangkan mengaji tidak mengajarkan keganasan. Ngaji malah mengajarkan kelembutan. Dia saudaramu, mesti kau selamatkan. Ini jalan raya. Ada orang mau nyebrang. Gak kenal sama sekali. Tiba-tiba lewat bis dengan kecepatan kencang. Langsung dia tarik teman yang mau nyebrang, dia tarik kawannya. Oh, setelah bis lewat, lalu dia, mohon maaf tadi, saya spontan ingin menyelamatkan kamu, takut ditabrak bis. Banyak orang ingin menyelamatkan saudaranya dari tabrakan lalu lintas. Tapi tak banyak yang menyelamatkan saudaranya dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari penyakit AIDS, dari LGBT. Macam-macam penyakit anak muda sekarang. Internet ini pun luar biasa. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, telegram, kilogram. Merusak ini semua. Tapi ketika dia dipakai untuk kebaikan, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp, isinya dakwah-dakwah. Jamaah ini semua datang ini kenapa? Karena internet. Karena Allah Ta'ala. Tapi mereka kenal Ustaz Somad dari mana? Dari channel-channel YouTube, dari update status, dari streaming. Maka ini seperti pisau. Kalau kita pakai memotong ke bawah, memotong ayam, memotong ikan, insya Allah bermanfaat. Tapi pisau bermata dua. Kalau dipotong ke leher, na'udzubillah. Bagaimana Jogja 20 tahun akan datang? Bagaimana Indonesia 20 tahun akan datang? Maka pandanglah teras dakwah hari ini. Ini yang akan memimpin bangsa negeri ini ke depan, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ternyata ada layar menunjukkan saya di sana. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya heran, kok bapak-bapak ngelihat ke sana? Rupanya ada saya satu lagi di sini. Tempat ngaji asik. Lintas harokah. Ini paling penting. Ada lintas harokah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Irsyad, mau Perti, mau Persis, mau Jamaah Tabligh, mau Salafi, mau apapun namanya, lintas. Yang penting ngaji, ngango, ngaji sambil ngopi. Oleh sebab itu jangan lagi berpikir kelahi, saya enggak setuju dengan harokah ini. Saya ini musuh sudah di depan mata. Orang gila sudah berkeliaran bunuh ustaz. Masih juga dia berpikir tentang harokah kita lebih hebat, harokah kamu ini, harokah. Lintas harokah berdasarkan Quran dan Sunnah. Harokah bergerak, itu arti harokah. Harokah itu artinya bergerak, action. Bukan cuma ngaji-ngaji enggak ada action. Tapi Ustaz Somad cuma ngomong aja, actionnya mana? Ada orang-orang yang mesti ngomong. Kalau dia enggak ngomong, enggak bisa. Siapa yang mesti ngomong? Dosen. Dosen harus ngomong. Masa dosen datang duduk diam dengar, makan duit haram? Ustaz, Ustaz harus ngomong, ceramah, ngomong. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ustaz kan mau disuruh ngomong. Tapi ada orang yang enggak boleh ngomong, tukang rumah, enggak boleh ngomong. Dia sedang masang batu, kita ajak ngomong. Baik Pak, gimana? Iya, itulah sebenarnya. Iya, akhirnya satu jam satu batu itu aja. Ada orang yang mesti ngomong. Karena memang dia memang disuruh ngomong. Siapa dia? Parle. Parle dari bahasa Perancis artinya ngomong. Je ne parle pas français. Saya enggak bisa ngomong Perancis. Parle anglais. Saya bahasa Inggris. Parle arabe. Saya bangsa Arab. Parle indonesian. Saya bahasa Indonesia. Parle ngomong. Maka disebut dengan tempat ngomong, parlemen. Orang yang duduk di sana itu memang disuruh ngomong. Maka kalau ada orang yang sudah kita pilih duduk di parlemen, gak ngomong, kita tarik, jadi cari yang ngomong. Mudah-mudahan akan hadir adik-adik yang pandai ngomong dan memperjuangkan aspirasi umat Islam, insyaAllah. Amin. Nah, jadi jangan bayangannya, kalau udah ikut ngaji di teras dakwah, habis itu bawaannya mau mati semua. Jadi gimana bro? Jadi NTS 2 ke Inggris? Enggak lah, mau mati. Paling-paling nanti di akhirat yang ditanya, Marob buka, nama Tuhanmu siapa? Menabiuka, udah hafal semua kok. Karena itu maknanya. Dia tetap semangat untuk hidup. Ngaji itu bukan untuk mati, ngaji itu untuk hidup. Makanya saya sangat enggak setuju kalau diundang di kantor dinas, BUMN, kantor pemerintahan. Ustaz Somad, tolong ceramahi kami. Kami sudah terlalu larut dengan dunia ini. Kami mau mati. Emang saya Ustaz mati? Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk orang mati. Allah menurunkan Islam bukan untuk orang mati. Islam itu way of life, jalan hidup. Makanya kita disuruh untuk hidup. Rabbana atina fid dunya. Setelah dunianya selamat, wafil akhirati. Baru waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Arti waqina azaban nar, jangan kami transit. Jangan sampai transit. Masuk surga penerbangannya direct seperti saya hari ini, langsung dari Pekanbaru Jogja. Andai transit Jakarta, na'uzubillah, wakin azab benar, wakin azab benar, wakin azab benar. Alhamdulillah enggak transit, langsung ke Jogja. Pulang nanti baru transit. Kebetulan ada acara pengajian. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat, maka kalau sudah selamat kita daripada ini, insyaallah. Yang sudah selamat jangan bangga. Kenapa? Memang sekarang ramai yang ngaji, tapi yang enggak ngaji lebih ramai. Yang ustaz ceramah jangan bangga. Ustaz Somad ngajak orang yang sudah dapat hidayah. Ini yang sudah ngaji semua nih yang datang. Tapi yang di diskotik, yang di night club, yang di meja biliar, yang masih pasta sabu, yang masih ngelem, masih banyak. Siapa yang menyelamatkan? Kita semua. Dan saya enggak berani ke sana. Enggak mungkin saya masuk ke diskotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mungkin. Tapi ada gayanya, mungkin gaya preman, bertato, pakai anting, dia duduk di dalam, tapi dia berdakwah. Bro, ente mau kemana? Ente minum apa nih? Teh manis. Meja. Oh. Gelasnya gelas minuman keras, isinya teh manis. Pantasan enggak ada buihnya, kata dia. Dia berdakwah, dia ajak, mau kemana hubungan kita ini? Kita bersaudara sudah lama, friend. Kita sudah berteman. Emangnya mau kemana ini? Saya enggak mau kamu masuk neraka, saya masuk surga. Enggak enak di surga, enggak ada longgak rame, kata dia. Akhirnya tersentuh hatinya. Iya juga ya, aku mau kemana? Akhirnya dia masuk. Setelah mereka masuk ke pengajian, datang ke teras dakwah, ngaji, barulah dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disangka orang yang hebat itu Abdul Somad, karena balihonya besar. Besar betul gambar saya. Masya Allah, besar. Disangka orang yang hebat yang punya baligho. Tidak. Kam min masyhurin fil ardi. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi? Kam min masyhurin fil YouTube. Berapa banyak orang masyhur di YouTube? Walam yakun ma'rufan fis sama. Tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tapi ada di tengah ini. Dia bukan LCMA. Dia tidak pernah ke Kairo. Dia tidak pernah umrah. Manusia biasa. Tapi dia sudah mengajak orang ke jalan Allah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah zaman Nabi, Pajero Sport. Unta merah zaman Nabi, Ferrari pintu dua. Mobil mahal, pintu dua, Ferrari terbaru 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya, makin mahal. Kabarnya 2019 keluar enggak berpintu sama sekali. Oleh sebab itu maka jangan menyepelekan perbuatan baik. Kami ini cuma ibu rumah tangga, Pak Ustaz. Peran kami dalam dakwah apa? Ibu-ibu perannya luar biasa. Sekarang aliran-aliran sesat masuknya bukan melalui bapak-bapak, tapi melalui ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapaknya yang diajak, ibu belum tentu ikut. Tapi kalau ibu yang diajak, suami pasti ikut. Karena pagi dia mau masak sarapan. Mas, ikut aliran ini ya mas. Kalau mas gak ikut, awas. Suaminya ikut. Habis itu dia datang anaknya. Nduk, kami ikut aliran saya ya. Kalau gak ikut. Makanya aliran sesat sekarang sedang mengincar ibu-ibu. Hati-hati. Orang gila pun juga sedang mengincar ibu-ibu. Tapi insya Allah ibu-ibu kita selamat. Kenapa? Karena ada anak-anak muda. Badannya sehat, otaknya sehat, imannya kuat, batinnya terpelihara. Kenapa? Ngaji, ngaji, ngaji terus. Datang agak-agak malas, kurang selamat. Datang, absen. Si Anu mana? Kenapa enggak datang? Zaman Nabi orang kalau tidak datang, itu imannya down. Zaman Nabi kalau orang tidak datang, karena dia sakit. Zaman Nabi ada orang datang, karena dia meninggal. Orang kita enggak. Kalau dia enggak datang, berarti rezeki udah lancar. Waktu rezeki enggak lancar, oh, ketemu ke masjid 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud 7 kali. Begitu rezeki sudah lancar, mulai seminggu sekali, Jumat. Begitu makin lancar setahun sekali, Idul Adha. Itu pun bukan sholat, ngambil daging. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ngaji, ngaji, ngaji terus. Mudah-mudahan pengajian ini, orang yang melaksanakannya, panitianya, yang nyumbang besinya, yang memberikan seruput kopinya, yang memberikan suaranya, ya semuanya, itu semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlas fil amal. Berikan kami benar dalam ucapan dan benar dalam perbuatan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Itulah tausiah kita, lebih kurang tadi setengah empat, sekarang setengah lima. Ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan jawab di kertas. Tadi ada sisa pertanyaan dari rumah warna, nah, kita akan balas, jawab sebagiannya. Adapun kotak-kotak sedekah, tolong disebarkan. Yang tak pakai kotak, pakai sajadah. Kalau sajadah enggak ada, terpal kita bentang.